Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Ayyash, telah mengkhabarkan kepada kami Ayyash. Ayyash di sini adalah Ayyash ibn al-Walid, Abu al-Walid. Barakallahu fikum. Tayyib. Siqatun, dia adalah rawi yang siqah. Sudah lewat di awal-awal pembahasan kitab, Imam Bukhari memiliki 5 orang guru, yang kelima-limanya berkunyah Abul Walid. Di antaranya adalah Ayyash ibn al-Walid, Abul Walid. Barakallahu fikum. Tapi siapa yang bisa menyebutkan 4 yang lainnya? Abdullah Nenang, Lukman, yang ingat Musran, Abul Walid, Harith, Hisham ibnu Abdul Malik, Abul Walid at nisbahnya kepada At-Toyalisi. Iya, itu yang sering kita dapati di dalam sanad. Terkadang Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abul Walid. Terkadang beliau mengatakan haddatsana Hisham ibn Abdul Malik. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Guru beliau yang berkunyah Abul Walid. Tayyib. Yang ketiga, siapa Abu Salamah? Tayyib, Hisham ibnu Ammar. Barakallahu fikum. Ad-Dimashqi, juga gurunya Imam Bukhari yang berkunyah Abu Walid. Hamzah, Tayyib, Ahmad ibnu Abdullah ibnu Abdul Raja Al-Harawi. Ahsanta, Abu Walid. Tayyib. Selanjutnya, berikutnya siapa? Anak lama, Fauzan Sidoarjo. Mana lagi nih orang-orang lama? Rashid Ridha, ada. Siapa Rashid? Satu lagi. Satu lagi. Siapa apalah? Habib, mana Habib? Ada, kami Habib. Enggak ada. Di bawah, ngajar. Jaga. Hasan Ponorogo, Hasan Magelang. Mana Hasan? Siapa Hasan? Abu Hurairah. Loh, gimana ini? Mas Iku Ahmad bin Muhammad Al-Arzi. Al-Barzakhi. Tayyib, ahsanta. Barakallah. Sehingga Imam Bukhari punya 5 orang guru yang kelima-limanya memiliki kunyah Abul Walid. Yang pertama adalah Ayyash Ibnu Walid. Yang kedua adalah Hisham Ibnu Abdul Malik. Kemudian yang ketiga adalah Ahmad ya Ibnu Abdullah Ibnu Abi Raja. Kemudian yang keempat Ahmad Ibnu Muhammad Al-Arzaqi. Yang kelima adalah Hisham Ibnu Ammar. Barakallahu fikum. Kelima-limanya lah rawi yang thiqat. Tayyib, haddatsana qala haddatsana Abdul A'la. Berkata Ayyash telah menghabarkan kepada kami Abdul A'la. Tayyib. Abdul A'la ibnu Abdul A'la. Nama ayahnya juga sama, Abdul A'la. Barakallahu fikum. Siqah. Beliau adalah rawi yang siqah. Qala haddatsana Sa'id Al-Jurairi. Beliau mengatakan telah menghabarkan kepada kami Sa'id Al-Jurairi. Sa'id Al-Jurairi namanya adalah Sa'id Ibnu Iyas. Menggunakan Hamzah. Ibnu Iyas Al-Jurairi. Kunyahnya adalah Abu Mas'ud Al-Basri. Abu Mas'ud Al-Basri. Siqatun. Dia rawi yang siqah. Ikhtalata qabla mautihi. Namun beliau sempat kacau hafalannya, pikun, sebelum meninggal. Bisalati sinin. Ya, 3 tahun sebelum beliau meninggal. Itu sempat goncang hafalannya. Barakallahu fikum. Sehingga barakallahu fikum terkait dengan Sa'id Al-Jurairi ini perlu dikumpulkan data terkait dengan murid-muridnya yang mengambil dari beliau sebelum dan setelah ikhtilatnya. Tayyib, barakallahu fikum. Dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan, ma akhraja Al-Bukhari, ma akhraja Al-Bukhari min hadithihi illa min Abdil A'la wa Abdil Waris wa Bishr ibni Mufaddal. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari, ma akhrajal Bukhari min hadithihi illa min Abdil A'la wa Abdil Waris wa Bishr ibni Mufaddal. Ya, Imam Bukhari tidaklah mengeluarkan hadisnya Sa'id Al-Jurairi melainkan dari 3 orang, yaitu Abdul A'la, Abdul Waris, dan Bishr ibn al-Mufaddal. Menunjukkan apa, ikhwan? Imam Bukhari telah meneliti 3 hadis orang ini, diriwayatkan barakallahu fikum sebelum ikhtilatnya Sa'id Al-Jurairi. Ikhwan ya, sehingga apa? Dimasukkan riwayat mereka dari Sa'id Al-Jurairi dalam Sahih Al-Bukhari. Paham ya, ikhwan? Ya, sehingga kalau Anda menemukan rawi yang meriwayatkan dari Sa'id Al-Jurairi adalah 3 orang ini, maka apa? Riwayatnya aman. Ya. Dari Abdul A'la, Abdul Warif, atau dari Bishr ibn al-Mufaddal. Barakallahu fikum. Tayyib, itu nas dari Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik, dan hadis yang kita bahas sekarang itu masuk dalam riwayat Abdul A'la dari Sa'id Al-Jurairi. Sehingga apa? No problem. Ya, tidak ada masalah dalam periwayatannya. Barakallahu fiik. An Khalid Al-Absi. Dari Khalid Al-Absi. Baik. Namanya adalah Khalid Ibnu Ghallaq. Ibnu Ghallaq. Ghain lam alif qaf. Khalid Ibnu Ghallaq. Al-Qaisi. Al-Qaisi. Barakallahu fikum. Al-Hafidz menyatakan rawi ini maqbul. Iya. Rawi ini dinyatakan oleh Al-Hafidz maqbul. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga kalau kita melihat sanad yang ada di dalam Adabul Mufrad, maka sanadnya lah sanad yang lemah. Barakallahu fikum. Namun riwayat ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Dalam kitab Al-Birru Wassilah. Dalam kitab Al-Birru Wassilah. Tayyib. Bab Fadlu Man Yamutu Lahu Walad. Bab Fadlu Man Yamutu Lahu Waladun Fayahtasibuhu. Di dalam bab tersebut hadis nomor 154. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga hadis ini sahih dengan riwayatnya Muslim. Barakallahu fikum. Qala, berkata Khalid Al-Absi, mata ibnun li fawajadtu alaihi wajdan syadidan. Berkata Khalid, salah seorang putraku meninggal dunia, maka aku mendapati padanya rasa sakit yang luar biasa. Fakultu ya Aba Hurairah, ma sami'ta minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana min atau an mautana. Hai. Ya. Jadi sekarang keadaan Khalid Al-Absi itu sedang galau gitu ya, gara-gara ditinggal mati anaknya, sangat sedih dia, anak kesayangan barakallahu fikum. Sehingga dia mendatangi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an untuk mencari tobuati gitu ya, obat hati yang sedang galau barakallahu fikum. Dia mengatakan, wahai Abu Hurairah, apa yang Anda dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tusakhi. Tayyib, tusakhi maknanya lah tutayyib. Iya. Yang bisa membuat jiwa-jiwa ini menjadi baik. Yang bisa membuat jiwa-jiwa kita ini menjadi tenang. Ya, tidak galau. Barakallahu fikum. Karena ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Paham kan ya? Itu permintaan Khalid Al-Absi kepada Abu Hurairah. Ya. Wahai Abu Hurairah, tolong ya, sampaikan kepada kami sesuatu yang Anda dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengobati hati ini, yang bisa menghilangkan rasa sedih ini karena ditinggal mati keluarga. Barakallahu fikum. Ayo. Qala Abu Hurairah mengatakan, sami'tu minan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku mendengarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, sigarukum da'amisul jannah. Nabi mengatakan, sigarukum, anak-anak kalian yang meninggal lebih dahulu, da'amisul jannah. Da'amis itu jamak dari du'mus. Ya, da'amis itu jamak dari du'musun. Baik. Maknanya adalah du'aibah takunu fil ma. Ya. Du'aibah takunu fil ma. La tufariquhu. Baik. Da'amis itu maknanya adalah du'aibah, jentik-jentik air yang ada di dalam air dan tidak mungkin terpisah dari air. Ingat ya, tahu ya, jentik-jentik air. Ketika kalian menuangkan air ke dalam gelas, kan itu ada seperti gelembung-gelembung kecil. Ya, itu namanya du'musun da'amis. Barakallahu. Dan itu tidak mungkin terpisah dari air. Barakallahu fikum. Di sini Rasul memberikan kiasan, iya, bahwasanya anak-anak kecil yang meninggal lebih dahulu dari orang tuanya, kemudian orang tuanya mau ihtisab, bersabar dan mengharapkan pahala dari itu, maka anak-anak itu tersebut akan seperti da'amis. Iya. Barakallahu fikum. Maknanya ikhwan, anak tersebut akan selalu bersama orang tuanya. Anak tersebut tidak akan membiarkan orang tuanya berpisah dengan dia. Sebagaimana ya, gelembung-gelembung air yang kecil itu tidak akan mungkin terpisah dari air. Paham ya, kawan? Baik. Dalam sebagian riwayat disebutkan yalqa ahaduhum abahu, salah seorang di kalangan mereka berjumpa dengan ayahnya, fayakhul binasiyati saubihi, kemudian sang anak tadi mengambil ujung baju ayahnya, fala yufariquhu hatta yadkhulal jannah, dan anak tersebut tidak mau berpisah dengan sang ayah sampai ayahnya juga ikut masuk ke dalam jannah. Ya, seperti anak kecil itu megangin baju bapaknya itu. Ya, ayo mi sini. Nah, bapaknya mau nyemplungkan raka, ayo sini digeret sama anaknya. Ya, hei, barakallahu fikum. Itu gambarannya. Hei, barakallahu fikum. Ayuhan ya. Sehingga itu merupakan salah satu keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Dia mau bersabar, barakallahu fikum, dan mau mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa? Anak tersebut akan membawa dia ke dalam jannah. Paham ikhwan ya? Namun dengan persyaratan yang telah kita sebutkan. Ya. Orang tuanya itu adalah muslim. Kalau kafir, tidak bisa. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dari riwayat ini, barakallahu fikum, terdapat faedah sampingan. Ya. Di antara barakallahu fikum kebiasaan salaf, atau diantara praktek salaf barakallahu fikum, ketika mereka mendapati kegalauan gitu ya, ketika mereka merasakan kesedihan, kegundah gulanahan, barakallahu fikum, mereka mendatangi alim, barakallahu fikum, mereka mendatangi orang-orang salih, barakallahu fikum. Ya, dan meminta bimbingan, wejangan, nasihat dan arahan dari mereka. Paham ya, ikhwan? Taib. Itu kebiasaan salaf, ya. Ketika pusing, ketika banyak trouble, ketika banyak problem, barakallahu fikum. Taib, sehingga bikin kepala itu cenut-cenut, gitu ya. Dan hati dakdikdukder, barakallahu fikum. Taib, mereka mendatangi orang-orang saleh, barakallahu fikum, mendatangi para alim ulama untuk meminta barakallahu fikum nasihat, arahan dari mereka biar membuat hati mereka itu tenang. Paham ya, Fan, ya? Dan itu memang solusinya barakallahu fikum. Sehingga bukan dengan mencari barakallahu fikum jalan yang salah. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, ketika banyak problem, banyak masalah, bikin pusing, barakallahu fikum, galau dan semisalnya, mereka ke diskotik, ya, mereka ke klub malam, barakallahu fikum, nyangkruk, barakallahu fikum, dan yang semisalnya, bagaimana ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan semakin menambah masalah. Iya, tidak akan membuat hati tenang, justru akan semakin menambah hati itu gelisah. Barakallahu fikum. Baik, sehingga kalau Anda-anda punya problem atau masalah, barakallahu fikum, itu di antara tips atau cara kita untuk mendapatkan rasa tenang, rasa nyaman, barakallahu fikum, yaitu dengan mendatangi baik orang-orang saleh dan para alim, ulama ataupun asatidz barakallahu fikum. Iya. Baik, sehingga bukan mencari alternatif yang salah. Pahamkan ya? Baik. Game online gitu ya. Pusing-pusing, wah, udah game online. Atau PS, atau warnet, barakallahu fikum. Atau apa lagi? Hah? Apa lagi? Apalah kasus yang sering dapati? Selain ke game online, warnet, PS, apa lagi? Hah? Yang minum khamr enggak ada ya santri ya? Kalau ketahuan bahaya itu. Hai, barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum cara yang salah ya. Hai, itu tidak akan memperbaiki dan membuat hati kalian tenang ya. Hai. Sehingga minta bimbingan kepada guru-gurunya, para pembimbingnya, bagaimana ini Ustaz, saya punya masalah demikian dan demikian, tolong berikan saya sesuatu yang bisa membuat hati ini tenang. Paham kan ya? Baik. Dan itu juga barakallahu fikum di antara yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Beliau menuturkan sendiri, tatkala saya itu sudah benar-benar penat, sudah benar-benar bosan dan wah sudah sampai pada titik jenuh, saya mendatangi guru saya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam keadaan beliau di dalam penjara. Barakallahu fikum. Kata Ibnu Qayyim, sekedar melihat wajah beliau saja itu sudah bikin sejuk hati. Masya Allah. Antum bisa bayangkan? Ibnu Taimiyah dalam penjara, ruangan yang sangat sempit, ya, dengan aturan-aturan yang ketat, tapi beliau masih tetap rileks, gitu ya, santai, kelihatan senang, nggak ada guratan-guratan, gelisah, kelihatan tenang. Orang yang lihat wajahnya itu langsung kelihatan seger, gitu ya, seneng. Barakallahu fikum. Taib, itu baru lihat wajahnya. Belum lagi ketika sang guru mulai berbicara, memberikan arahan-arahan, wah itu tambah bikin hati menjadi gitu ya, yang tadinya tensinya tinggi, taib, suhunya itu 45 derajat Celcius, barakallahu fikum ya, dengan mendengarkan ucapan gurunya, beliau menjadi barakallahu fikum tenang dan kembali semangat untuk mempelajari ilmu ini dan mendakwahkannya. Barakallahu fikum. Itu yang dipraktikkan oleh salafun salih rahimahumullah barakallahu. Dan itu selayaknya yang kita upayakan ya ketika mengalami hal-hal yang seperti ini barakallahu. Wallahu ta'ala alam suwab natahi bihadla qadar. Subhanakallah mambiham dikasyidu Allah ilahi anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafadlalu habibakumullah.